Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum ma'ala. Qala rahimahullah ta'ala. Di kitab analis diberi fasal baru. Faslun az-dunubu tuhdithul fasada fil ardh. Az-dunub tuhdithul fasada fil ardh. Dosa-dosa itu menimbulkan kerusakan di muka bumi. Tidak hanya kerusakan fisik, juga kerusakan secara maknawi. Wala wa min atharid dunub wal ma'asi annaha tuhdithu fil ardi anwa'an minal fasad. Di antara pengaruh atau buah akibat dosa dan kemaksiatan itu, dosa dan kemaksiatan menyebabkan terjadinya di muka bumi ini berbagai bentuk kerusakan filmiah di air, terkait dengan urusan air, wal hawa udara, waz zara tanah di sawah ladang, waz samar buah-buahan, wal masakin dan tempat-tempat tinggal. Bisa dalam bentuk fisik, kehancuran, kerusakan, menjadi runtuh, hancur, atau air tersebut tidak membawa berkah, bukan membawa rahmat, kebaikan, pertanian, untuk minuman, tapi menjadi petaka, banjir misalnya. Nah, kena polusi, tidak bermanfaat, seperti yang terjadi di kota Nabi Saleh, Madain Saleh atau di Hijr. Dilarang oleh Rasulullah SAW para sahabat ketika itu mengambil air sembarangan di negeri tersebut. Nah, wal hawa udara ataupun angin atau iklimnya, nah sawah ladangnya, tanaman-tanamannya tidak membawa berkah, buah-buahannya digenungkan. Qala Allah Ta'ala, zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di muka bumi, di daratan, di lautan, akibat perbuatan manusia, supaya Allah rasakan kepada mereka sebagian dari apa yang mereka kerjakan. Mudah-mudahan mereka mau kembali, mereka mau rujuk, memperbaiki diri, menghentikan kemaksiatan dan dosa mereka, kekafiran mereka, kembali kepada yang hak, kembali kepada ketaatan. Qala Mujahid, idza waliyadh dhalimu sa'a fi dhulmi wal fasad fayahbisullahu bidzalika al khatra. Ketika seorang yang zalim, balik bermain melangkah di muka bumi dengan kezaliman, wal fasad dan berbuat kerusakan, fayahbisullahu bidzalikal qatar, Allah tahan hujan karena perbuatannya, karena dosa yang dia lakukan, karena kezaliman yang dia perbuat. Fayahlikul harfu wan nasl, akhirnya hancurlah sawah ladang dan anak keturunan. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Tsumma qara'a Mujahid, kemudian Mujahid berkata membacakan ayat ini, zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas yudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Tsumma qala, ama wallah ma huwa bahrukum hadha, dan yakni demi Allah, bukanlah itu yang dimaksud itu laut kamu ini. Walakin kullu qaryatin ala ma'in jarin fahuwa bahrun. Setiap negeri, wilayah yang dia berada di atas air yang mengalir, sungai maksudnya, itu adalah bahar. Jadi bukan hanya daratan murni, benua yang jauh dari laut, dari sungai, pulau, ya, juga yang mereka mungkin berada tinggalnya di atas air, di kampung laut misalnya, atau orang-orang yang memang berada di atas permukaan air dengan membuat rumah-rumah panggung di atas laut. Wa qala Ikrimah zahara al-bari wal bahri amma inni la aqulu lakum bahrukum hadha walakin kullu qaryatin ala ma. Nah, zahara al-fasad, kerusakan, telah tampak kerusakan di muka bumi, di darat dan di laut. Itu yang saya tidak mengatakan yakni kepada kamu bahrukum hadha, laut kamu ini, tapi setiap desa atau kota atau tempat yang ada airnya, sungainya, itu bahar. Wa qala qatada ammal barru fa ahlul amud wa ammal bahru fa ahlul qura war rif. Adapun bar itu ahlul amud, yakni ahlul bawadi, orang-orang yang tinggal di desa, tinggal di pedalaman, padang pasir. Adapun al-bahru fa ahlul qura wal rif, orang-orang yang tinggal di desa. Nah, artinya di kota-kota yang artinya lebih tidak seperti orang desa yang artinya betul hanya padang pasir yang terlihat. Mungkin mereka termasuk orang-orang yang hidup di kota, pinggiran pantai atau sungai. Qultu wa qasama Allah ta'ala al-ma'a al-azba bahran. Dan Allah telah menyatakan air yang manis itu sebagai bahran, air yang tidak payau, air yang segar, jernih, bening, kalaupun tidak dimasak, diminum enak. Ini bahr. Seperti dalam firman Allah, wa ma yastawil bahrani hadza 'azbun furatun sa'igun syarabuhu wa hadza milhun ujaj. Air yang manis, air yang segar, enak diminum, itu dinamakan bahar. Juga air yang asin, pahit, payau, itu juga bahar. Walaysa fil 'alam bahrun hulwun waqifun. Tidak ada di dunia ini laut manis yang diam. Wa innama hiyal anhar al-jariyah. Ini maksud dengan itu adalah sungai yang mengalir. Wal bahrul malihu huwa sakin. Adapun laut yang asin itu dia tenang. Fasamma al-qura allati 'alayha al-miyahu al-jariyah bi ismi tilkal miyah. Maka Allah namakan qura, perkampungan, perkotaan, tempat-tempat yang di atasnya ada air yang mengalir dengan nama air tersebut. Qala Ibnu Zaid, dhahara al-fasad fil barri wal bahr, qala ad-dunub. Ini maksud adalah ad-dunub. Muncul tampak akibat dosa-dosa tersebut di darat dan di laut. Nah, dan ini yang disebutkan oleh para ulama, al-fasad, dan dalam ayat tadi itu adalah dosa. Qultu arada adna dunub, kata beliau rahimahullah, beliau inginkan, yani Ibnu Zaid itu mungkin menginginkan maksud makna dari an-nadun, yani bahwa an-nadunub sababun, yani sababul fasadi alladhi zahar. Jadi yang menurut beliau adalah munculnya kerusakan-kerusakan itu tidak lain adalah sebabnya adalah dosa alladhi zahara. Wa in arada anna al-fasada alladhi zahara huwa dhunubu nafsuha fatakunu lam fi qawlihi liyudhiqahum ba'dha alladhi amilu lamul aqibah wa ta'lil. Kalau yang dimaksudkan oleh beliau annal fasada alladhi zahar huwa dhunubu nafsuha, jadi kalau misalnya dimaukan seperti itu bahwa kerusakan yang tampak itu adalah dosa itu sendiri, fatakunul lam, maka lamnya dalam kalimat liyudhiqahum itu artinya lamul akibah wa ta'lim. Liyudhiqahum, yakni agar, ini supaya, ini artinya supaya untuk menunjukkan akibat gara-gara dosa kamu, kemudian kerusakan, ini itu semua supaya kamu merasakan, bikin Allah merasakan sebagian dari akibat perbuatan kamu. Wa 'alal awwal fal murad bil fasad an-nafs wasyarr wal alam allati yuhdithuha Allahu fil ardi inda ma'asil ibad. Maka kalau menurut yang pertama bahwa dosa itu menjadi sebab kerusakan, berarti al-fasad di situ adalah kerusakan, yakni kekurangan, kejelekan dan alam, penyakit atau rasa sakit yang dimunculkan oleh Allah ketika adanya kemaksiatan-kemaksiatan dari hamba-hambanya. Fakullama ahdatsu dzanban ahdatsallahu lahum uqubah. Setiap kali mereka melakukan dosa, memunculkan satu dosa, Allah munculkan pula hukumannya. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana kata sebagian salaf, kullama ahdatsum dzanban ahdatsallahu lakum min sultanihi uqubah. Setiap kamu memunculkan satu dosa, Allah munculkan pula dengan kekuasaannya, dari sebagian kekuasaan Allah itu, satu hukumannya. Nah, wa dhahiru Allahu a'lam anna al-fasad al-murada bihi ad-dunub wa mujibatuha. Jadi kerusakan yang dimaksud di sini adalah dosa dan semua yang mendorongnya, yang menyebabkan timbulnya dosa tersebut. Wa yadullu alaihi qawluhu ta'ala, dan ini ditunjukkan oleh firman Allah ta'ala, liyudhiqahum ba'dalladhi amilu fahada haluna. Dan inilah keadaan kita. Ini supaya Allah rasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Wa innama adaqana syai'al yasira min a'malina. Dan yang Allah titipkan kepada kita itu sebahagian kecil dari apa yang kita perbuat. Sebahagian kecilnya. Jadi bukan itu sesungguhnya hukuman atau artinya siksaan yang artinya sesuai dengan dosa tersebut. Nah, bisa jadi. Nah, lain dengan umat-umat dahulu, Allah binasakan mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Ada yang tenggelamkan, ada yang dibenamkan ke dalam tanah, ada yang dibalikkan tempat tinggalnya, perkampungan mereka, ada yang disambar petir, ada yang dihempaskan oleh angin yang sangat keras. Walau ada kana kullu a'malina, kalau seandainya Allah cicipkan kepada kita hukuman itu sebenarnya tiap semua perbuatan kita ini sebagai akibat dari perbuatan kita, lamma taraka ala dhahriha min dabbah, tentu tidak akan Allah tinggalkan, tidak akan Allah sisakan di muka bumi ini satupun binatang melata yang melangkah. Tidak mungkin ada manusia lah lagi kalau Allah setiap kali kita berbuat salah kita kena hukuman. Nah, tapi biasanya kalau itu sudah terjadi, misalnya kehancuran sudah merata, itu ketika kedzaliman itu bertumpuk, tidak ada yang mencegah, tidak ada yang melarang, tidak ada yang menasihati, tidak ada yang memperingatkan untuk merubah, maka semakin lama semakin banyak. Nah, ditambah lagi oleh Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai, dibukakan oleh Allah berbagai kesenangan. Semakin senang, semakin merajalela kejahatannya, kesalahannya, dosanya, kemaksiatannya. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Ketika mereka begitu senangnya mendapatkan kenikmatan dengan kemaksiatan tersebut, merasa bahwa itu adalah ternyata bukan, ya, artinya semua itu ini enggak bukan dosa. Ya, enggak mungkin Allah dapat makan menghukum mereka. Ketika mereka lupa, falamanasu ma dzukiru akhadnahu baghtatan fa idzahum mublisun. Di saat-saat mereka demikian senangnya, dihempaskan mereka dalam keadaan mereka putus asa, terperangah, ya, tersentak, tidak menjadi tahu dari mana datangnya, tidak bisa lagi memperkirakan untuk menyelamatkan diri. Ya, sehingga apa namanya, bukan berarti orang-orang yang mereka berbuat kerusakan, kemaksiatan bertambah maju, bertambah banyak hartanya, kedudukannya, kekuatan mereka itu sebagai sebuah rahmat dari Allah. Nah, Allah memang sengaja untuk orang-orang yang kafir itu Allah beri tempo, liyazdadu isman, supaya semakin bertambah dosa-dosa mereka. Wala al-ma'asi sababul khasfi waz-zalazil, salah satu sebab beliau. Maksiat itu adalah sebab terjadinya al-khasaf waz-zalazil, terbenamnya, tenggelamnya rumah-rumah, tempat tinggal, dan terjadinya gempa. Jadi bukan semata-mata pergeseran lempeng-lempeng bumi. Nah, retaknya permukaan tanah, terjadinya gempa tersebut. Wa min ta'thiril ma'asi ma'asillahi fil ard ma yahillu biha minal khasfi waz-zalazil. Di antara pengaruh akibat dosa atau kemaksiatan kepada Allah di muka bumi ini adalah ma yahillu biha minal khasfi waz-zalazil. Apa yang Allah timpakan, yang menimpa bumi ini berupa zalazil wal khasaf, gempa, getaran, goncangan, dan terbenamnya tempat tinggal, longsor, tanah amblas, rumah-rumah terbenam. Qala wa yamhaqu barakataha, dan terhapus, hilang berkahnya. Wa qad marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala diyari Tsamud famana'ahum min dukhuli diyarihim illa wa hum bakun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati perkampungan Tsamud, negeri Nabi Saleh, ketika mereka mau berangkat ke Tabuk. Nah, beliau melarang para sahabat untuk masuk ke rumah-rumah mereka, ke perkampungan mereka itu, kecuali dalam keadaan menangis dan segera cepat berlalu dari situ. Wa min syurbi miyahihim, Rasulullah melarang mereka minum air yang ada di situ. Wa minal istiqai min adarihim, dan tidak boleh mengambilkan air untuk minum ternak, untuk ngadon, untuk apa, dari sumur-sumur yang ada di situ. Hatta amara, sampai beliau memerintahkan alla yu'lafal ajin alladhi ujina bimiyahim linnawadih, hatta walaupun itu cuma untuk mengulangi adonan untuk binatang ternak. Nah, dengan air-air tersebut li ta'thiri syu'mil ma'siyah, karena besarnya, kuatnya pengaruh sialnya kemaksiatan filma terhadap air. Wa kadzalika syu'mi ta'thiri dzunub fi nafsi thimar wa ma tara bihi min al afat. Demikian pula kesialan-kesialan akibat pengaruh dosa itu pada kekurangan panen, berkurangnya panen, hasil tanah, hasil buah-buahan, sawah ladang, tanaman-tanaman, dan kerusakan-kerusakan pada tanaman-tanaman tersebut. Itu bukan karena taruhan, misalnya itu karena hama, misalnya wereng, apalagi kemudian tikus. Siapa yang mengirimkan tikus-tikus itu datang ke sana? Yang mengirimkan hama wereng itu ke sana Allah subhanahu wa ta'ala. Akibatnya apa? Akibat dari apa? Dosa pemiliknya. Ya, buah yang rusak, tanaman yang rusak, padi yang hancur, panenan gagal, itu sebabkan dosa. Wereng, tikus, ataupun yang lainnya, kurangnya air, itu hanya sebab. Nah, artinya salah satu yang disebabkan pertama oleh dosa manusianya. Wa qad dzakara Imam Ahmad fi musnadihi fi dhimmi haditsin, di dalam bagian dari hadis, qala wujidat fi khazain ba'di bani Umayyah hintatun, ditemukan di dalam sebagian perbendaharaan khas bendaharanya ini kekuasaan Daulah Bani Umayyah, hintatun gandum al-habbatu bi qadri nawati tamrah, yang satu biji gandum itu sama dengan nawah itu biji kurma. Nah, padahal biji gandum itu sama sebesar biji beras padi. Aslinya sebesar biji padi. Iya kan? Nah, paling atau lebih besar sedikit. Tapi di zaman Bani Umayyah ada satu biji sebesar biji kurma. Nah, berapa ratus kali lipat itu? Berapa puluh kali lipat itu? Biqadri nawati tamrah wa hiya fi suratin, dia berada di atas secarik alat kain. Ini namanya surah yang bisa. Ya, untuk kita makan di bawah namanya surah juga. Maktubun 'alaiha, tertulis di situ, kana hadza yanbutu fi zamanin minal adl. Buah tadi, gandum tadi itu ternyata tumbuh bisa sebesar itu di zaman orang-orang yang mereka menerapkan keadilan. Di masa-masa keadilan manusia. Wallahu alam, apakah di zaman itu termasuk di dalam zaman Bani Umayyah yang kalau kita lihat keadilan, nah, ini artinya hidupnya sunnah, wibawanya Islam betul-betul kuat dan lebih menonjol itu di zaman Umar bin Abdul Aziz. Nah. Wa katsirun min hadhihi al-afat. Nah, kebanyakan dari penyakit-penyakit, kerusakan-kerusakan pada buah panen ini ahdatsahu Allah subhanahu wa ta'ala bima ahdatsa al-ibad min ad-dunub. Jadi kerusakan panen, gagal panen. Itu tidak hanya pada buah-buahan, pada peternakan juga demikian. Banyak yang mati, lelenya, tambaknya, kan guramenya, nilainya, kakapnya, ataupun nanti di udangnya, dan kemudian kambing, ayam, itiknya, burung, disebabkan oleh dosa. Wa akbarani jama'atun min syuyukh as-sahra annahum kanu ya'haduna samar akbar mimma hiya al-an. Telah diberitakan kepadaku dari sekelompok suyuh, ya, para masyayikh di daerah Sahra, bahwa mereka pernah mendapatkan buah-buahan yang lebih besar dari buah yang sekarang ini. Wa katsir min hadhil afat allati tusibuha lam yakunu ya'rifunaha wa innama hadatsat min qurbin. Dan kata mereka, kerusakan-kerusakan yang sekarang ini, penyakit-penyakit tanaman, hewan yang ada sekarang ini, itu di menimpa, ini belum pernah mereka kenal sebelumnya. Nah, dan itu muncul di zaman-zaman belakangan, baru-baru saja. Nah, berusaha para peneliti menemukan kembali meneliti pupuk yang bahan kimia yang aman, yang paling kuat, yang paling cepat untuk membuat tuh suburnya tanaman, melindungi dari penyakit-penyakitnya, hama ataupun yang lainnya. Tapi mereka lupa untuk memperbaiki orang-orangnya. Mereka dulu yang dibeli, dahulu diperbaiki untuk bertobat kepada Allah dan kembali taat kepada Allah. Qala amma ta'thiru dhunubi fi suwari wal khalqi. Adapun pengaruh dosa pada bentuk dan postur tampilan lahiriah. Faqad rawat Tirmidzi fi Jami'ihi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Di dalam Jami' Tirmidzi, ini Sunan Tirmidzi, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, annahu qala khalaqallahu Adam wa tuluhu fis sama'i 60 dhira'an. Allah menciptakan Adam di langit panjangnya, tingginya 60 hasta, kalau dikalikan misalnya dengan ukuran manusia biasa 50 lah taruh, sedang kita ya ukuran kita 50. Berapa itu 60 kali 30, 50. 3000 meter. 3000 meter berapa senti? 3000 senti, oh 3000 meter, 3000 3 kilo. 3000 senti. Berarti 30 meter tingginya. Walam yazal al-khalqu yanqusu hatta al-an, dan terus berkurang sampai saat ini. Disebutkan dalam riwayat lagi, itu disebabkan dosa kita sehingga berkurang. Nah, jadi kalau misalnya di ada fosil ditemukan binatang-binatang raksasa, dulu sebetulnya itu kecil seperti kadal yang kita lihat, kecil di zaman itu. Karena manusia dulu besar. Nah, fa idza arada Allahu an yutahhira al-ardha min adh-dhalamah wal khawanah wal fajra, maka apabila Allah mulai menginginkan untuk membersihkan bumi dari orang-orang yang zalim, dari para pengkhianat, dari orang-orang yang fajir, Allah keluarkan yukhriju abdan min ibadihi min ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah keluarkan salah seorang hambanya dari hamba-hambanya yang berasal dari ahlu bait nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ismuhu kasmi, kata Rasulullah. Wasmu abihi kasmi abihi, au kama qala alaihi salatu wasalam. Nama bapaknya sama dengan nama bapak beliau. Nama dia juga sama dengan nama beliau. Datang dari Nam Sulbi Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Muhammad bin Abdullah Al-Hasani Al-Mahdi. Allah perbaiki dia dalam satu malam. Dalam riwayat. Nah, tidak ada lagi manusia, dan kemudian akhirnya dia dikenal, para manusia membaiat dia. Atau disebutkan dalam di Masjidil Haram. Fayamla'ul arda qistan kama muli'at jawran. Lalu dia memenuhi bumi ini dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan keboliman, kejahatan. Pada masa-masa setelah jadi artinya keluarnya dah Dajjal. Apalagi kan disebutkan sudah dapatkan pembahasannya. Dajjal itu diikuti oleh 70 ribu Yahudi Asbahan. Sekarang baru 30 ribu. Mereka sudah bergabung. Di mana? Di Iran. Asbahan itu Iran. Dan mereka akan, dan nanti orang-orang Khawarij, para teroris itu akan bergabung dengan Dajjal. Nah, diikuti dengan 70 ribu Yahudi Asbahan. Diizinkan mereka tinggal di sana oleh pemerintah. Ya, Masya Allah. Nah, ya memang temannya. Qala wa yaqul Al-Masihu al-Yahuda wa al-Nasara, dan Isa al-Masih Ibnu Maryam akan turun nanti di menara timur Masjid Damaskus di Suriah. Turun di sebelah di Menara Putih. Nah, dan beliau akan memerangi orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan tidak memberikan pilihan. Kalau di zaman sekarang ini kita memberikan pilihan kalau memerangi mereka, masuk Islam, bayar pajak, atau perang. Kalau mereka nanti di zaman Nabi Isa nanti, tidak ada pilihan lain, kamu masuk Islam atau dimusnahkan. Hanya ada dua pilihan. Jadi zaman nanti Nabi Isa turun. Subhanallah. Mereka juga percaya Nabi Isa itu turun lagi. Sampai mereka berusaha untuk membersihkan area Masjid Al-Aqsa itu dari istilahnya yang selain mereka, dari kaum muslimin. Ya, nah, ya gunanya intinya mereka ingin untuk mereka lah nanti Nabi Isa datang abadan. Nah, itu terjadi ketika Al-Mahdi Muhammad bin Abdullah Al-Hasani terdesak, terkepung oleh Dajjal. Nah, saat itulah turun nanti Nabi Isa, kemudian beliau membuka pintu dan mengejar Dajjal di pintu Lut dan membunuhnya. Qala wa yuqimud dina alladhi ba'athallahu bihi rasulah, dan akan beliau kokohkan agama yang telah Allah utus rasulnya membawanya. Dan Nabi Isa alaihi salam turun nanti itu membawa dan menghidupkan kembali syariat Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan beliau bermakmum dengan Imam Al-Mahdi Muhammad bin Abdullah Al-Hasani. Menjadi makmumnya. Wa tukhrijal ardu barakatiha, dan bumi ketika itu akan mengeluarkan barakahnya. Wa ta'udu kama kanat, kembali seperti dulu dia diciptakan. Kembali seperti dulu dia diciptakan. Hatta innal isabah, sampai isabah sekelompok orang, mungkin ada sekitar 10-an orang atau 11-an orang, minan nas la ya'kuluna ar-rummana wa yastadilluna biqihha. Antum lihat masjid depan Talang Abang itu ada buah delima kan? Ya. Itu buah delima itu kecil-kecil daunnya. Tapi nanti di zaman beliau nanti sekelompok orang bisa berpayung di bawah daunnya. Bernaung. Dan satu buahnya yang sekarang ini kita lihat segenggam, ya, segenggam tangan kita, sekepalan tangan kita, nanti itu bisa dimakan oleh belasan orang. Ketika bumi itu kembali kepada aslinya. Itu setelah Dajjal binasa, kemudian Nabi Isa dan Imam Mahdi terkepung lagi oleh siapa? Ya'juj wa Ma'juj. Wa hum min kulli hadabin yansilun, dari semua penjuru mereka turun. Sampai Nabi Isa dan yang bersama beliau, orang-orang beriman bersama beliau, terkepung. Tapi kemudian tidak lama Allah binasakan mereka dengan ulat-ulat yang keluar dari leher-leher mereka. Sampai akhirnya mereka mati, binasa. Hampir tidak ada satu jengkal pun di muka bumi ini, melainkan bangkai-bangkai mereka. Kemudian Allah turunkan hujan. Allah turunkan hujan, membawa banjir sampai menghanyutkan, membuang jasad-jasad Ya'juj wa Ma'juj. Nah, ketika itulah setelah kaum mukminin turun bersama Nabi Isa, bumi kembali sebagaimana dia diciptakan, penuh dengan barokah. Buah delima yang hanya segenggam itu, kita lihat sebutir itu bisa dimakan oleh belasan orang, padahal sekarang cuma mungkin 2 atau 3 orang, 2 orang, 1 orang sudah cukup. Itu pun kurang. Qala wa yakunul unqud minal inabi waqra ba'irin. Ketika unqud, satu tandan kurma atau anggur, renteng, tahu kan, renteng itu sama seperti waqra ba'ir, sama seperti punuk unta besarnya. Padahal sekarang kita lihat oleh kita begitu kecilnya. Wala banu lakha al-wahidah latakil fi'am minan nas, dan susu unta yang mau melahirkan, lakhah namanya di sini, itu cukup untuk fi'am minan nas. Fi'am ini rombongan banyak, hampir 100 lebih mungkin. Fi'am puluhan orang. Lianna al-ardha wahda wa hadhihi lianna al-ardha lamma tahurat min al-ma'asi dhaharat fiha atharul barakati min Allah. Hal ini karena bumi ketika dia bersih dari kemaksiatan, suci dari kemaksiatan, maka tampaklah padanya berkahnya, itu bekas-bekas dari barakah Allah Subhanahu wa taala, allati mahaqatha adzunub wal kufru, yang sebelumnya dihapus, dihilangkan berkah itu oleh dosa dan kekafiran. Setelah kebersihan ini, dosa dan kekafiran itu dimusnahkan, lenyap, maka bumi itu kembali kepada aslinya, mendatangkan barokah. ولا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت آثارها سارية في الأرض تطلب ما يشاكلها من الذنوب. Dan tidak diragukan lagi bahwa hukuman-hukuman yang Allah turunkan ke muka bumi itu masih ada asarnya, berjalan terus mencari apa yang semisal, artinya yang pernah dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lalu itu diincar oleh bumi yang kita pijak. Nah, tatlubu ma yusakiluha minad dunubi allati hiya atharu tilkal jaraim allati udzibat bihal umam. Nah, yang dosa-dosa itu merupakan bekas peninggalan-peninggalan kejahatan-kejahatan yang karena itu umat-umat terdahulu dimusnahkan. Jadi sebetulnya orang-orang yang mereka itu menghidupkan kembali budayanya LGBT, siap-siap bumi sedang mengincar. Nah, ketika mereka tidak juga sadar untuk kembali kepada fitrah mereka, nah, maka pasti akan Allah tunjukkan kekuasaannya. Fahadihil athar fil ardi min athari tilka al-uqubat. Jadi pengaruh yang ada kita lihat di muka bumi ini itu semua adalah bekas dari hukuman-hukuman tersebut. Akhirnya berkurang, menyusut. Berkah dari buah yang tadinya bisa untuk puluhan orang ternyata bisa untuk satu, hanya untuk satu orang. Kama anna hadhil ma'asi min athari tilkal jaraim, sebagaimana kemaksiatan-kemaksiatan itu merupakan pengaruh atau peninggalan dari kejahatan-kejahatan masa lalu. Fatana sabat kalimatullahi wa hukmahu al-kauni awalan wa akhiran. Jadi sangat sesuai ketetapan Allah, kalimat-kalimatullah dan hukum-hukumnya yang kauni sejak pertama dan yang pertama dan yang terakhir. Wa kana al-'azimu minal 'uqubati lil-'azimi minal jinayah. Besarnya hukuman yang menimpa itu tergantung besarnya kejahatan yang dilakukan. Nah, dan yang paling mengerikan itu, cukup mengerikan adalah dosanya perbuatan liwat, perbuatan homo. Ya. Nah. Itu yang cukup mengerikan di zaman itu, ya. Nah, bukan hanya dia dihancurkan dengan biasa, diangkat perkampungannya, dibalik sampai disebutkan nubahu kilab, lolongan-lolongan anjing di negeri itu, negeri Sodom itu didengar penduduk langit pertama, para malaikat, saking tingginya diangkat oleh Jibril, kemudian dibalik, bar dihempaskan, lepas itu enggak, nah, dihancurkan betul-betul, hancur. Falaunan, wal akhaf lil akhaf, yang ringan untuk yang ringan pula dosanya. Fahakada yakumu subhanahu baina khalqihi fi daril barzakh wa daril jazak. Seperti itu pula yang Allah terapkan hukumannya, yakni di antara makhluk-makhluknya di dalam alam barzakh dan juga di alam pembalasan nanti. Dosa yang kecil dibalas dengan yang kecil. Wa ta'ammal muqaranata syaitan wa mahallahu wa darahu. Fa innahu lamma qarana al-'abda wastawla 'alayhi nuzi'atil barakatu min umrihi wa 'amalihi wa qawlihi wa rizqihi. Wa lamma atharat ta'atuhu fil ardi ma atharat wa nuzi'atil barakatu min kulli mahallin dhaharat fihi ta'atuhu wa kadhalika maskanuhu lamma kana al-jahima lam yakun hunaka shay'un min ar-ruhi war rahmati wal barakah. Ta'ammal, perhatikan, yakni ketika muqaranati syaitan wa mahillahu wa darahu, dan membandingkan syaitan dan tempat serta negerinya di mana dia. Ketika dia qaranal abda, dia berani menyertai seorang hamba, menguasai hamba tersebut. Nuziatil barakatu min ummi, dicabut berkah umurnya, berkah amalannya, berkah ucapan dan rezekinya. Ketika atharat ta'atuhu fil ard, ketika taat itu memberikan pengaruh ke muka bumi, ma'atharat sebagaimana yang dikehendaki, Nuziatil barakatu min kulli mahallin dhahara fihi ta'atuhu. Dicabut berkah itu dari semua tempat yang nampak terlihat keberkahan tersebut. Wa kadzalika maskanu, demikian pula tempatnya. Lamma kana al-jahim lam yakun hunaka syai'un minar ruh war rahmah wal barakah. Ya, ketika tempat tinggal syaitan itu kemudian adalah jahim, tidak ada lagi di sana nah ketenangan, rahmat, dan tidak ada pula barokahnya sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Qala wa fi safar wa fi unnam wa minal wa min uqubatid dhunub, termasuk diantara hukuman-hukuman dosa, dan ini termasuk yang paling mengerikan dan menjijikkan, paling hinanya juga. Annaha tudfi'u minal qalbi naral ghairah allati hiya li hayatihi wa salahihi kal hararatil ghariziyati li hayati jami'il badan. Bahwa kemaksiatan itu memadamkan dari hati api kecemburuan. Rasa cemburu, tidak senang, ya, cemburu dia melihat orang-orang yang dibawa perwaliannya atau orang yang disayanginya atau yang dia sukai itu melakukan kejelekan dan kesalahan. Tidak ada lagi, dia biarkan istrinya, ikhtilat, anaknya, tabarrujat, tidak peduli. Itu sudah kehilangan ghirah akibat dosa yang dia lakukan. Tidak senang dia dengan saudara perempuannya. Nah, enggak muncul rasa senang, artinya ketidaksenangan ketika saudara perempuannya keluyuran tanpa hijab. Nah, ini sudah rusak mati gairah, girahnya, kecemburuannya. Ini yang dimaksud. Nah, allati hiya li hayatihi wa salahihi, yang dia merupakan kehidupan dan kebaikan bagi hati tersebut, sama seperti panas hangat yang ada di dalam badan. Fal ghairatu, jadi ghairah itu hararatuhu wa naruhu, adalah panas dan api yang ada dalam hati. Allati tukhriju ma fihi minal khubthi was sifati al madmumah, yang itu mengeluarkan semua yang ada di dalam hati berupa kekotoran dan sifat-sifat tercela. Kama yukhrijul kir khubthal dhahabi wal fiddah wal hadid, sebagaimana kir mengeluarkan, membersihkan besi emas perak, ya, menghilangkan kotoran-kotoran emas perak dan besi, sehingga besi ataupun perak ataupun emas itu semakin cemerlang. Nah, tapi ketika orang itu tidak ada lagi kecemburuannya, perasaan tidak senangnya melihat kejelekan yang dilakukan oleh istri, anaknya, atau bahkan dirinya, itu berarti sudah mati gairahnya. Wa asrafun nasi wa alahum himmatan ashadduhum gairatan ala nafsih. Orang yang paling mulia dan paling tinggi himmahnya adalah orang yang paling keras, paling besar kecemburuannya terhadap dirinya. Cemburu dirinya, dia melihat dirinya yang cenderung kepada kejelekan. Ya, cemburu, enggak senang. Kenapa kamu kok suka dengan yang seperti ini? Lebih memilih kepada yang kemalasan, sia-sia, hal-hal yang rendah. Ini orang yang mulia. Sehingga ketika mereka punya yang seperti ini, hal-hal yang itu walaupun itu termasuk perkara yang mubah, mereka pangkas untuk diri mereka sendiri. Mereka tahan. Nah, walaupun mereka mampu, seperti disebutkan oleh dalam kisah Umar bin Khattab, bagaimana beliau berjuang keras betul-betul, walaupun beliau punya mampu untuk misalnya membeli makan, ada seorang beliau mungkin entah bertamu atau mengundang, ditegur, kok seperti ini makanannya. Kalau kami biasanya disebutkan oleh beliau makanan yang terlezat, ini. Bukan enggak bisa mau membeli yang seperti itu, tapi kami ingin nanti saja di akhirat. Termasuk dia, itu salah satunya. Dan yang lainnya lagi, yang seperti tadi. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling besar kecemburuannya terhadap dirinya. Wa khassatihi, dan orang-orang khusus dia. wa umumin nas, dan juga terhadap manusia. Cemburu dia melihat nah saudaranya jatuh dalam penyimpangan. Bahkan kalau misalnya kita lihat, ya, kalau ini benar ya, itu jadi kisah kan, dan sebagian masyayikh itu sedih melihat ketika di negeri kita ada orang-orang yang sujud kepada patung, sedih, nangis. Ini termasuk ghairah. Ya, tidak rela. Nah, melihat yang seperti itu. Tidak rela melihat ada seorang muslim yang kok masih duduk di sini padahal azan sudah berkumandang. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam aghyaral khalqi 'alal ummah. Oleh karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling cemburu terhadap umatnya. Wallahu subhanahu ashaddu ghairatan minhu, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih cemburu daripada beliau. Allah pun cemburu, cemburu. Saking cemburunya kama tsabata fi sahih anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diceritakan kasus Sa'ad bin Ubadah. Nah, ya. Bagaimana kalau misalnya salah seorang dari kalian melihat istrinya ternyata ada duduk bersama seorang laki-laki ajanib. Kalau saya ya Rasulullah, kata Sa'ad bin Ubadah, saya bunuh laki-laki itu dan perempuan itu. Saking cemburunya, tidak rela melihat harimnya atau lagi anak perempuannya untuk berduaan dengan orang yang bukan mahram. Saya bunuh mereka. Ata'jabuna min ghairati Sa'ad. Tidak peduli. Akan saya bunuh orang itu. Kalau saya dia tahu melihat istrinya, nah, ya bicara dengan orang bukan mahramnya. Nah, kalian heran melihat cemburunya Sa'ad? La ana aghyar minhu, kata Rasulullah. Aku lebih cemburu daripada Sa'ad. Wallahu aghyar minni. Dan Allah lebih cemburu dari aku, kata Rasulullah. Saking cemburunya Allah, maka Allah haramkan perbuatan zina dan semua perangkatnya. Semua yang membawa kepada perzinahan itu diharamkan oleh Allah. Wala taqrabu zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jauhi, jangan dekati semua perangkatnya, semua yang bisa membawa kepada perzinahan. Jaga mata, telinga, pikiran. Wa fi sahihi aidan anhu annahu qala fi khutbatil kasuf ya ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma aghyaru min Allah, tidak ada yang lebih cemburu dari Allah, an yazniya 'abduhu an tazniya amatahu. Yani ketika melihat hambanya yang laki-laki dan hambanya yang perempuan melakukan perbuatan keji, tidak suka Allah. Wa fi sahihi aidan anhu annahu qala la ahadun aghyar min Allah min ajli dzalika harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah, oleh karena itulah Allah haramkan kekejian baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Yang ada yang mengatakan kalau apa namanya yang tampak itu mungkin yang ringan, kalau yang tersembunyi batin berat. Nah, wala ahadun ahabbu ilaihi al-udhru min Allah, tidak ada yang lebih senang menerima uzur alasan daripada Allah. Min ajli dzalik arsala ar-rusul mubasysyirin wa mundzirin. Oleh karena Allah senang udzur, maka Allah mengutus para rasul sebagai pemberi peringatan dan berita gembira. Wa la ahadun ahabu ilaihi al-madhhu min Allah, tidak ada yang lebih senang dipuji daripada Allah. Min ajli dzalik asna 'ala nafsihi, oleh karena itulah Allah menyanjung dirinya. Nah, maka kalau orang itu tidak punya cemburu, dipertanyakan dia sebagai laki-laki. Dipertanyakan pula dia sebagai seorang mukmin. Nah, tidak cemburu dia biarkan istrinya keluar. Nah, ikhtilat, ya, tidak menjaga hijabnya. Nah, ini, wallahu a'lam bishawab. Begitu juga, bukan hanya istri, anak perempuan juga. Saudara perempuan juga. Bahkan ibu, bahkan juga neneknya, bibinya. Nah, bukan hanya yang laki-laki juga, perempuan, yang laki-laki juga. Ya. Dan thalabah, ingat kedudukannya. Antum itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, ahlullah. Ahlul Quran adalah ahlullahi wa khassatuhu. Ingat bagaimana Rasulullah bersikap dengan para sahabat yang menjadi orang-orang khusus beliau. kemarahan dan teguran beliau sangat keras kepada mereka yang orang-orang khusus beliau. Hati-hati antum sebagai ahlullah, kalau Allah melihat sesuatu dari antum yang tidak layak. Ya, nah, antum ahlullah wa khassatuhu. Nah, ingat bagaimana Rasulullah, artinya lihat min babi aula, Allah tidak akan biarkan. Ingat contoh-contoh sudah banyak yang Allah memperumpamakan dengan seekor anjing, ya, nah luar biasa, diperumpamakan dengan seekor keledai. Berita-beritanya sudah kita lewati dalam hadis kemarin, yang terburai ususnya, ya, atau yang dia di lebih dahulu dilemparkan ke dalam neraka sebelum penyembah-penyembah berhala. Nah itu kita khawatir. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai ilmu yang Allah berikan ini tidak bermanfaat bagi kita, tidak menjadi buah, tidak menjadi perbaikan buat kita, tidak menjaga kita jadi untuk tetap taat kepada Allah, tidak melindungi kita dari kemaksiatan. Wallahu taala alam bisawab.